Saya pembela Islam. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah menyatakan engkau sekalian adalah umat yang terbaik. Ini kalau kita lihat sababun nuzul ayat, ini merupakan pujian Allah untuk Nabi dan para sahabatnya yang sudah tampil menjadi generasi terbaik, ya ikhwan. Jadi Allah puji engkau ya Muhammad dan seluruh kau punya sahabat pada generasi itu. Allah nyatakan khairul ummatin, merupakan umat yang terbaik. Nah, cuma yang menariknya, bagaimana Nabi dan para sahabat berhasil tampil sebagai umat yang terbaik? Allah nyatakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Nabi dan para sahabat berhasil tampil sebagai umat yang terbaik karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amar ma'ruf nahi munkar merupakan ciri utama daripada umat yang terbaik. Bahkan bukan sekedar ciri, tapi dia merupakan syarat mutlak harus ada di umat manapun kalau mereka memang punya niat baik untuk tampil sebagai umat yang bagus, umat yang baik, ummatun shalihah. Latar belakang daripada pendirian Front Pembela Islam yang didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 yaitu berkenaan dengan kemungkaran yang sudah merajalela yang terjadi di negeri yang kita cintai ini dan kezaliman yang sudah kelewat batas, ya Wan. Ya sebetulnya para pendahulu kita dari dulu juga mereka sudah banyak yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tapi kita lihat memang ada sebagian ulama-ulama kita di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mereka banyak single fighter sendiri-sendiri. Sehingga kekuatan mereka ini bisa dilibas oleh musuh-musuh mereka dengan mudah, ya Wan. Nah, sehingga kami di Front Pembela Islam ini mencoba untuk menyatukan ulama-ulama yang selama ini berjuang sendiri-sendiri tapi yang punya visi dan misi sama, yang memang mereka punya ketegasan sikap dan siap turun ke jalan untuk memerangi kemungkaran. Akhirnya kita cetuskan wadah yang kita sebut dengan Front Pembela Islam. Ini hanya sebuah wadah, ya Pak, tidak lebih dari itu. Dan kenapa disebut Front? Karena kita berharap supaya organisasi ini mampu memposisikan diri selalu ada di barisan terdepan di dalam membela agama. Sebagai umat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana diwajibkan untuk penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nahi munkar itu adalah mencegah diri sendiri, keluarga ataupun orang lain jangan sampai melakukan kemunkaran. Kemunkaran yang kami maksud adalah segala bentuk perilaku, sikap maupun ucapan yang dilarang oleh agama, seperti pelacuran, persinahan, pencurian, perampokan, kemudian termasuk juga minuman keras, ekstasi, narkoba, perjudian, pornografi, pornografi, segala bentuk yang dalam bahasa polisi adalah pekat penyakit masyarakat, sedangkan dalam bahasa umat Islam itu adalah maksiat. Masya mengamankan FPI bersama polisi ke tempat-tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat yang masih beroperasi di bulan Ramadan. Saat hendak bergerak, tiba-tiba massa FPI mendapat lemparan batu dan botol dari dalam gang di Kalijodo yang memang letaknya berseberangan dengan Mapolsek Tambora. Polisi kemudian melepaskan serangkaian tembakan peringatan untuk menghentikan. Kalau sampai tidak lanjuti, kita FPI siap perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Manakala kemungkaran dan kemaksiatan masih bersifat individual dan perorangan, kita masih bisa menghadapinya dengan senyum, kelembutan, dan keramahan, saudara. Tapi manakala kemungkaran dan kemaksiatan sudah berubah menjadi sesuatu maksiat yang struktural, yang terorganisir, yang tersistem, yang terkoordinir, yang memiliki jaringan kerja di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, dan banyak oknum aparat penegak hukum yang menjadi backing-backing kemaksiatannya, maka hukuman bukan lagi jawabannya, saudara. Allahu Akbar! Pornografi dan sengaja menyebarluaskan pornografi, mereka adalah teroris moral. Betul. perang melawan teroris moral. Siap perang melawan teroris moral. Allahu Akbar. Kepada Playboy dan seluruh media porno, hanya satu kalimat ingin kami sampaikan, Anda stop atau kita perang. Allahu Akbar. Sepakat para ahli tafsir bahwa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah ini tidak butuh dengan apa saja yang ada di alam semesta, termasuk Allah tidak butuh kepada pertolongan dan pembelaan kita. Nah, karena itu para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud jadi pembela Allah adalah pembela agamanya, yang dimaksud menjadi penolong Allah adalah mereka-mereka yang menegakkan syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak umat Islam, mari kita bangkit. Siap berjuang. Siap membela Islam. Siap. Allahu Akbar. Bi ahmada rasulah wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah. Kita mohon kepada Allah agar negara Republik Indonesia yang kita cintai dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibah, yang bersih dari segala kemungkaran dan kemaksiatan, yang bersih daripada segala kezaliman. Ya Allah, berkahi negeri ini. Amin. Allah berlakukan hukum dan syariatnya. Amin. Allah jadikan sebagai baldatun thayyibah. Kita akan mengurungkan seruhan jihad secara umum. Pembela umat Islam, Allahu Akbar. Kepolis siap dia. Turun ke poso siap dia. Allahu Akbar. Kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Ini pilihan kami yang tidak bisa ditawar-tawar. Kami hidup dalam kemuliaan Islam atau kami mati secara mulia di sisi Allah. Sekali lagi, ini menjadi pilihan kami yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun dimanapun dan sampai kapanpun. Saya punya daftar ini berapa laskar yang ditusuk yang isi perutnya terburai karena berhadapan dengan preman. Siapa saja ustaz di FPI yang diculik, dianiaya, yang rumahnya diserbu dengan ratusan preman, dijarah hartanya, dibakar rumahnya. Kita punya datanya. Jadi kita sudah biasa itu. Jangan memancing-mancing daripada kemarahan kita. Jangan seenaknya bicara. Ikhlas itu bisa mendorong semangat, ikhlas itu bisa membangkitkan semangat, ikhlas itu bisa menambah tenaga, ikhlas itu bisa membuat kita tahan banting, ikhlas itu bisa melawan kejenuhan, ikhlas itu kita bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya kita tidak mampu untuk melakukannya, ya Pak. Bukan penjahat, bukan bajingan, bukan bangsat, bukan kriminal. Tapi kami datang ke sana untuk membela kemuliaan Nabi kami. Untuk kami bela kesucian Nabi kami. Karena kami tidak rela Nabi kami dihina oleh siapapun. Allahu Akbar. Saya 8 tahun bersama laskar, saya tahu jatuh bangunnya mereka. Berapa banyak laskar-laskar sebelum menjadi laskar dia kerja dengan gaji 2 juta rupiah sebulan. Tapi karena ikut laskar, dia demo-demo, dikit-dikit demo, kerjaannya terbengkalai, dia diberhentikan dari tempat kerjaannya sudah. Gajinya 2 juta, ada yang 4 juta, dia rela. Dia korbankan itu untuk perjuangan. Dia enggak dibayar, enggak dikasih amplop. Enggak ada itu, saudara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ma'mur jalun jahati, ma'mur bil ma'ruf. tanha 'anil munkari narju mardatillahi la ilaha illallah. Menyulut kami umat Islam. Sekali lagi hati-hati. Kami tidak pernah mengancam. Kami akan melakukan. Penjara bukan buat kami gentar. Tidak gentar kami di penjara. Delapan tahun saya hidup bersama Laskar. Delapan tahun saya bergaul bersama Laskar. Ribuan Laskar, bukan hanya di Jakarta. Bukan. Dari Sabang sampai ke Merauke. Di mana saya keliling konsolidasi daerah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Laskar-Laskar itu berjuang, saudara. Mereka baju seragam bukan gratis, boleh dibagi, beli, pikir beli. Bahkan kadang-kadang mereka terpaksa harus utang untuk punya seragam. Kalau mereka turun, tanyakan kepada mereka. Mereka tidak pernah dibayar, mereka tidak pernah dibeli. Mereka turun mendemo kedutaan besar Amerika Serikat bukan untuk cari amplop atau cari duit, cari kedudukan. Tidak. Musuh kami berat. Kami punya musuh sindikat mafia besar yang ada di Indonesia, yang mengelola judi, narkoba, pelacuran dengan sangat sistematis, saudara. Mereka punya uang, mereka punya pasukan, dan mereka punya senjata. Mereka bisa menyerang kami kapan saja. Yang kedua, kami punya musuh itu preman-preman yang menjadi penjaga tempat-tempat maksiat, saudara. Bukan enteng, berat. Yang ketiga, kami juga harus berhadapan dengan pengusaha-pengusaha tempat maksiat berikut para pegawai pekerjanya. Yang kelima, kami juga harus berhadapan dengan oknum-oknum aparat yang menjadi backingnya, saudara. Jadi musuh kami bukan kiai, musuh kami bukan ustaz, musuh kami ini bukan orang-orang Islam yang baik, bukan. Maka itu kami minta kiai, ustaz, umat Islam yang baik, kalau udah gak mau turun, doain aja. Udah gak mau doain, tutup mulut. Nonton aja kami yang perang. Lihat aja siapa mati duluan, saudara. Lihat saja siapa menang dan kalah. Ini yang kami minta, ibadah. Kami gak bakal mundur. Mau diculik, mau dibunuh, mau dipenjara, itu sudah merupakan dinamika perjuangan yang sudah kami hadapi selama 8 tahun berdirinya Front Pembela Islam ini, saudara. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Tapi persoalan Poso adalah persoalan terjadinya pelanggaran HAM yang sangat berat yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengakibatkan korban nyawa berjatuhan dalam jumlah yang sangat fantastis, termasuk anak-anak kecil yang tidak berdosa sebagainya. Nah, adapun persoalan yang dihadapi oleh DPO dengan berbagai macam tuduhan itu hanya implikasi dari ketidakadilan yang terjadi selama ini. Bagaimana salah satunya menyatakan bahwa kami tidak akan mengungkap soal persoalan yang 16 karena sudah kebijakan politik. Nah, jadi kita dalam hal ini jadi persoalan, dalam hak apa ada kebijakan politik untuk pemutihan kejahatan? Ini kami tidak akan pernah bisa terima. Demi Allah, kalau pemerintah dan DPR RI betul-betul tidak punya niat baik untuk menstop pornografi porno aksi, saya akan ajak umat Islam, mari kita bangkit perangi pornografi dan porno. Allahu Akbar. Siap berjuang, siap membela Islam, siap menghancurkan pornografi. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, bahkan siapa di antara kamu, umat Islam, melihat satu kemungkaran, melihat satu kemaksiatan, wajib untuk dia merubahnya dengan tangannya. Itu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, wajib. Fa'ilannya sedih. Tapi kalau dia tidak mampu, sekali lagi kalau tidak mampu, berarti kalau mampu tidak bisa, tetap harus dengan tangannya. Tapi kalau sudah tidak mampu, tidak berdaya, fa'ilannya, maka dengan lisan, dengan ucapan. Fa'ilannya sedih. Kalau sudah tidak mampu juga, fa'ilannya, dengan hati, wadari ka'atakul iman. Itulah selemah lemahnya iman. Jangan menyembunyikan ketakutanmu, sifat pengecutmu, dengan berpura-pura lembut, membiarkan Nabi dihina. Barang siapa yang menghina Rasulullah, kalau disuruh minta maaf dia tidak mau, halal darahnya ditumpahkan, boleh dibunuh oleh umat Islam. Itu syarat pertama. Nah, kalau masyarakat sudah lapor, dikirim tim investigasi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Nah, kalau sudah dapatkan bukti data bahwa memang di situ betul ada kemungkaran, yang akan bantu masyarakat membuat surat tertulis, kirim ke lurah, kirim ke camat, sampai ke gubernur dengan tembusan mulai dari Polsek, Polres, Polda, bahkan juga di militernya dari mulai Koramil, Kodim, sampai Polda. Nah, setelah itu surat kami berikan, itu kan satu bulan, dua bulan siap reaksi mereka. Kalau mereka bereaksi baik, merespon baik, menutup tempat kemaksiatan tadi, kami berani buat masyarakat nggak perlu bertindak. Tapi kalau ternyata pemerintah yang sudah kami tahukan dengan data, dengan bukti, karena investigasi itu juga menggunakan kamera, menggunakan foto, untuk itu direspon dengan baik, selesai. Kalau tidak direspon dengan baik, maka masyarakat bersama FPI untuk melakukan aksi damai. Kita demo. Demo ke DPRD, demo ke gubernur, itu andai kata semua jalan yang sudah prosedural masih tidak menyelesaikan persoalan, maka kita akan mengambil inisiatif lain untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Cuma usaha kami yang prosedural itu tidak pernah diangkat di televisi, tidak pernah disiarkan di media, di koran, di majalah, tidak ada. Nah, begitu nanti sudah terjadi sesuatu hal, terjadi benturan fisik, nah itu merupakan anti klimaks daripada persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk, bahan itu yang dimasukkan ke televisi sehingga menimbulkan image seolah-olah FPI main gebuk, main hantam, main serang, itu semua tidak benar. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wahai Ananda, tegakkanlah salat, perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegah dari yang munkar, dan bersabarlah atas resiko yang dihadapi. Kalau toh memang harus dipenjara, bismillah. Kalau toh memang harus mati, bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you. itu. Mudah-mudahan FPI akan tetap diberkahi oleh Allah. Amin. Diberikan kemenangan dalam perjuangan. Amin. Diberikan kesabaran para pejuangnya. Amin. Diberikan keistiqomahan. Amin. Dan diberikan kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Amin. Dan kita mohon kepada Allah agar negara Republik Indonesia, amin, yang kita cintai, dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibah, yang bersih dari segala kemunkaran dan kemaksiatan, amin, yang bersih daripada segala kezaliman. Dan kita mohon kepada Allah agar negara kita tercinta Republik Indonesia, amin, terlepas dari cengkraman penjajah-penjajah kafir, amin, Zionis dan Salibis internasional, amin, yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Dan kita mohon kepada Allah agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, amin, tetap bersatu, amin, dan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Amin. Dan Allah berkaji negeri ini, amin, Allah berlakukan hukum dan syariatnya, amin, Allah menjadikan sebagai baldatun thayyibah. Dan kita mohon kepada Allah agar penduduk Republik Indonesia, amin, dijauhkan oleh Allah dari segala bala, amin, dari segala bencana, amin, dari segala malapetaka, amin, dan Allah tidak menghukum kita dengan bencana karena dosa-dosa kita, amin, tapi Allah memberikan pengampunannya kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ihdinas siratal mustaqim. Thank you. kita boleh berbeda cara. Yang mengurus pondok, urus pondoknya, itu perbuatan terpuji, wajib kita dukung. Yang mau hanya buka kitab untuk mengajar umat, buka kitabnya, itu perbuatan terpuji, wajib kita dukung. Yang mau turun untuk melawan nahi munkar, untuk melawan kemunkaran, itu perbuatan terpuji, wajib kita dukung. Kalau ini disinergikan, saudara, akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Boleh, kita bagi-bagi tugas, saudara. Kita rapatkan barisan, kita saling mengisi. Mari kita lihat sahabat-sahabat Nabi. Nabi punya sahabat macam Abu Bakar Siddiq. Orangnya lembut, arif dan bijak, saudara. Tapi jangan lupa, Nabi juga punya sahabat yang bernama Umar Ibn Khattab. Orangnya tegas, galak. Saking galaknya, Bu, sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau setan berpapasan dengan Sayyidina Umar di gang yang sempit, setan lari. Tapi jangan lupa, di samping Nabi juga ada Sayyidina Utsman Ibn Affan. Orangnya pemalu, pemalu, santun betul, saudara. Saking pemalunya, kata Nabi apa? Para malaikat malu ketemu Utsman. Subhanallah. Tapi juga jangan lupa, di samping Nabi ada Ali ibn Abi Thalib, seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang tidak pernah mau absen di setiap medan tempur. Bahkan kalau sudah berhadapan dengan musuh, sebelum pertempuran dimulai, setiap duel satu lawan satu, Ali selalu mengangkat tangan lebih dulu, saudara. Ya Rasulullah, biar aku yang hadapi orang ini.